Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'da. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah jalla wa ala yang telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim pada surat Ibrahim dengan firman-Nya, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dengan berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, kita telah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Sembari menunggu masuknya waktu salat isya, kita dapat melanjutkan kembali kajian kita syarah Sahih Muslim. Dan kita masih pada hadis pertama dalam pembahasan iman, pembahasan akidah yang disebut dengan kitabul iman dalam Sahih Muslim. Dan tentunya salawat beserta salam senantiasa kita sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau. Jamaah yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang hal-hal yang wajib kita imani terkait malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Yang pertama, bahwa kita harus mengimani nama-nama para malaikat yang telah Allah sebutkan nama mereka di dalam Al-Quranul Karim atau di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Maka tidak boleh kita mengingkarinya. Yang kedua, kita harus mengimani tugas dan amalan-amalan mereka yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim atau yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Hal itu semuanya harus kita imani dan kita terima dan tidak boleh kita tolak hanya karena akal kita yang belum mampu memahami. Seperti di sana ada malaikat yang bernama Jibril alaihi salam yang diberi tugas oleh Allah Jalla wa'ala untuk membawa turun wahyu dari Allah kepada seluruh nabi dan rasul. Di sana ada malaikat Mikail yang diperintahkan oleh Allah untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuhan. Dan di sana ada Israfil yang diberikan tugas oleh Allah Jalla wa'ala untuk meniupkan dua kali sangkakala, yang pertama untuk mematikan seluruh yang ada di langit dan di bumi kecuali yang dikecualikan oleh Allah Jalla wa'ala, dan yang kedua adalah tiupan sangkakala yang membangkitkan manusia dari kuburan mereka dan dikumpulkan kepada mahsyar. Dan tiga malaikat ini senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam doanya di tengah malam sebelum beliau membuka salat malam dengan doanya, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard anta tahkum alimul ghaibi wa syahada anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi idznihi innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Inilah doa yang hendaknya setiap muslim dan muslimah berusaha menghafalnya, karena doa ini senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan setiap kali beliau bangun di malam hari dan hendak melakukan salatnya malam. Nabi membaca doa ini, ya. Saya ulangi, mungkin ada yang ingin menghafalnya. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alimal ghaibi wa syahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi'idznik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Hadis riwayat Imam Muslim, yang artinya, ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail dan Israfil yang telah menciptakan, mengatur langit dan bumi, zat yang mengetahui perkara ghaib dan perkara yang nampak, engkaulah yang menghukumi perselisihan yang terjadi di antara hambamu, maka berikanlah kepadaku hidayah terhadap perselisihan yang terjadi di antara mereka dari kebenaran dengan izinmu, sesungguhnya engkaulah yang mampu memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Dan para ulama dahulu dikenal, mereka senantiasa membacakan doa-doa yang seperti ini setiap kali mereka tidak memahami pembahasan ilmu agama. Ya, ini doa yang sangat penting, memohon hidayah kepada Allah Jalla wa'ala. Karena betapa sering dan betapa banyak orang yang berada di atas kebenaran, lantas dia menyimpang dikarenakan sebuah syubhat yang dia dengar. Sebuah syubhat yang dia dengar. Oleh karena itu Imam Adz-Dzahabi menyatakan, al-qulubu dha'ifah wa syubhatu khattafah. Hati ini lemah sedangkan syubhat itu menyambar. Yang tadinya dia yakin, seyakin-yakinnya akan kebenaran yang datang dari Al-Quran, yang datang dari hadis-hadis Nabi SAW dengan pemahaman para salaf, kemudian dia kembali, kemudian dia mulai meragukannya, bahkan mulai mengingkarinya, dikarenakan suatu syubhat yang telah menyesatkan dia dari kebenaran tersebut. Oleh karena itu, sahabat yang mulia Hudzaifah bin al-Yaman menyatakan, "Ad-dhalalatu haqqu ad-dhalalah an ta'rifa ma kunta tunkir wa an tunkir ma kunta ta'rif." Kesesatan yang sesungguhnya adalah tatkala engkau mulai mengingkari, menganggap ma'ruf sesuatu yang engkau tadinya meyakini itu mungkar, dan engkau mulai mengingkari sesuatu yang engkau tadinya mengingkari itu hal yang ma'ruf. Ya. Karena penyimpangan atau hawa nafsu yang menimpanya. Maka doa yang seperti ini sangat penting untuk kita hafal. Di catatan kaki di sini disebutkan, ya, walaupun saya tidak menyebutkan secara sempurna, hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab saya pada nomor 770 dan juga pada nomor 200. Mungkin ada yang bertanya, apa sisi kesinkronan, kesesuaian kondisi Nabi SAW dengan menyebutkan tiga nama malaikat ini? Kenapa Nabi tidak menyebutkan tiga nama malaikat lain ketika beliau mengucapkan doa ini di saat beliau bangun tidur di malam hari? Sisi kesinkronan, kesesuaian kondisi Nabi SAW dengan tiga nama ini, kata para ulama, sangatlah jelas. Karena tiga malaikat ini adalah pembawa kehidupan. Malaikat Jibril pembawa kehidupan hati dengan membawa wahyu dari Allah kepada para nabi dan para rasul. Karena manusia ini tanpa wahyu, tanpa bimbingan dari wahyu yang datang dari Allah dan yang Allah turunkan kepada para nabinya, maka manusia ini dianggap mayat yang sedang berjalan. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-An'am, "Awaman kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah orang yang tadinya telah mati kemudian kami hidupkan ia, lantas kami berikan kepadanya cahaya, yang dengan cahaya tersebut dia berjalan di tengah-tengah manusia sama dengan orang-orang yang berada di dalam kegelapan, kebodohan, penuh dengan kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan, dia tidak akan keluar darinya. Ya. Jika taufik hidayah Allah belum datang menjemputnya. Ayat ini menerangkan kepada kita, kata ulama tafsir, bahwa orang yang tidak mendapatkan bimbingan wahyu, bimbingan agama, wahyu dari Allah Jalla wa'ala, dia dianggap orang yang mati. Karena Allah menyebutkan para sahabat sebelumnya adalah orang-orang yang mati, kemudian Allah hidupkan mereka setelah datangnya hidayah Islam dan sunnah. Nerangkan orang yang tidak mendapatkan bimbingan Islam, bimbingan sunnah Rasulullah SAW, itu Allah sebut sebagai maitan, bangkai, sebagai mayat yang sedang berjalan. Nah, maka ini kesesuaiannya. Ada demikian juga dengan malaikat Mikail, yang Allah berikan, karena beliau adalah pembawa kehidupan untuk bumi. Dengan turunnya air hujan, maka manusia bisa hidup dan tumbuhan pun bisa hidup. Demikian juga Israfil, dengan ditiupkan sangkakala yang kedua, maka hiduplah manusia atau terbangkitkanlah manusia dari kuburan-kuburan mereka. Dan seorang yang baru bangun dari tidur itu dianggap orang yang baru bangun dari kematian. Karena tidur Allah sebutkan di dalam sebuah ayat di dalam surat Az-Zumar sebagai kematian, hanya saja dia kematian yang kecil. Wallati lam tamut fi manamiha. Maka sisi kesinkronan tiga nama malaikat ini di dalam doa ini, ketika seorang muslim dan muslimah membacakannya tatkala dia bangun di malam hari, sangatlah jelas, ya kan? Karena tiga malaikat ini adalah pembawa kehidupan, dan orang yang baru bangun dari tidur dia mulai hidup kembali, karena tidur adalah kematian yang kecil. Kemudian perlu diketahui bahwa malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala itu tidak sekedar, atau sebelumnya sebagian mereka dari malaikat-malaikat Allah ada yang diberikan tugas-tugas khusus, ya, seperti di sana ada malaikat-malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Jalla wa'ala untuk mencatat perbuatan dan ucapan manusia ini, seperti firman Allah dalam surat Qaf ayat 16 hingga 18, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang kami mengetahui bisikan jiwanya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, tatkala ada dua malaikat yang duduk di sebelah kanan dan di sebelah kirinya, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid, dan tidaklah ada sebuah lafaz, sebuah kalimat yang keluar darinya melainkan ada malaikat raqib 'atid yang mencatatnya. Jadi kita jangan sampai kita tidak memperhatikan kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita, karena seluruh yang keluar dari mulut kita itu tercatat dan akan kita pertanggungjawabkan di hari kiamat kelak. Dan terkadang sebuah kalimat yang keluar dari mulut seorang hamba yang dia tidak memberikan perhatian kepadanya, itu terkadang menjadi sebab dia dilempar oleh Allah Jalla wa'ala ke dalam neraka jahannam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifa aw mimma ab'ad min al-mashriq wal maghrib. Terkadang seorang hamba mengeluarkan sebuah kalimat yang dia la yulqi laha balan, dia tidak memberikan perhatian untuk kalimat tersebut. Dia anggap itu kalimat yang biasa, ucapan yang sepele. Rupanya kalimat yang keluar dari mulut dia tersebut membuat dia tersungkur ke dalam neraka jahannam yang dia dilempar ke dalamnya 70 tahun baru sampai ke bawahnya. Yang lebih jauh daripada daripada jarak antara barat dan timur. Coba perhatikan jemaah. Sebuah kalimat kata Nabi yang terucapkan oleh seorang hamba yang dia tidak berikan arti untuk kalimat itu. Dia anggap itu kalimat sepele. Rupanya dengan kalimat tersebut dia tersungkur ke dalam neraka jahannam. Apakah kalimat yang keluar tersebut mengandung kekufuran, kesyirikan seperti bersumpah dengan selain nama Allah? Itu adalah bentuk kesyirikan. Telah datang sekian hadis yang sahih dari Nabi dalam Bukhari dan Muslim, dan juga di luar Bukhari Muslim. Datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Man halafa bi ghairi lahi faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah menyebut selain nama Allah, sungguh dia telah musyrik. Dia telah melakukan kesyirikan. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, maka barang siapa yang menyebutkan selain nama Allah dalam sumpahnya, hendaknya dia seketika itu mengucapkan la ilaha illallah. Itulah kafarahnya. Apa contohnya sumpah dengan selain nama Allah? Ini dalam bahasa Aceh, bematilun, tapi jarang menggunakan kalimat lun. Ya kan? Ini sumpah bukan? Kalau ini dimaksud dengan sumpah, ini kita rinci, kalau dia maksudnya dengan sumpah, maka ini tidak boleh, karena kematian itu makhluk. Walladzi khalaqakum wa ma ta'malun wa kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Bersumpah dan menyebut nama makhluk adalah kesyirikan kecil. Tetapi kalau dimaksud dengan kalimat bumatilun adalah doa, ya, saya siap mati kalau ini tidak benar, maka ini juga kekeliruan, tetapi tidak jatuh kepada kesyirikan, karena dia telah mendoakan dirinya untuk mati. Sedangkan mengharap untuk mati saya tidak boleh. Nabi bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta li dhurrin asabahu fa in kana la budda falyaqul allahumma in kunta ta'lam anna al hayata khairan li fa ahyini wa in kunta ta'lam anna al mauta khairan li fa tawaffani. Dalam hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi menyatakan jangan sampai salah satu di antara kalian berangan-angan untuk mati karena suatu musibah yang menimpanya. Kalau dia harus mengucapkan doa yang seperti itu, hendaknya dia berdoa, "Ya Allah, jika Engkau mengetahui kehidupan lebih baik untukku, maka berikan maka panjangkanlah umurku. Dan jika Engkau mengetahui kematian itu lebih baik untukku, maka segerakanlah kematianku." Jelas ya? Maka ini dirinci. Tapi kalau yang dimaksud dengan kalimat di atas tadi adalah bentuk sumpah, maka ini adalah bentuk kesyirikan. Apalagi contoh sumpah dengan selain nama Allah, demi Nyiroro Kidul, ya. Ya, kalau dia cem, mungkin enggak ada kalimat demi Nyiroro Kidul. Apa selain Bumatilun Bunuh? Sumpah dengan selain nama Allah. Demi Rasulullah juga demikian. Ya. Kalau dia memaksudkan sumpah dan demi, ia adalah kalimat sumpah dimaklumi dalam bahasa Indonesia. Tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah Jalla wa'ala. Enam. Maka yang Nabi sebutkan tadi, terkadang sebuah kalimat keluar dari mulut seorang hamba, dia tidak berikan arti untuknya. Rupanya kalimat tersebut menyeret dia ke dalam api neraka Jahannam. Rupanya kalimat yang keluar dari mulutnya mengandung kesyirikan, atau mengandung kebinahan, atau mengandung maksiat, atau mengandung penghalalan terhadap sesuatu yang Allah haramkan, atau pengharaman terhadap sesuatu yang Allah halalkan. Dan itu salah satu dari pembatal keislaman. Tatkala seseorang menghalalkan apa yang Allah haramkan dan dia mengharamkan apa yang Allah halalkan, ya, dan dia meyakini itu hal yang boleh bagi dirinya. Seperti ucapan sebagian orang membolehkan mencaci maki sebagian orang yang dengan suatu sebutan. Hana bupu tatsu bawaian. Miona Yahudi dan nawain tsu bawaian ialah baru tsu Yahudi. Naam. Dengan sebuah sebutan. Ini kalimat yang dianggap sepele. Dia muslim bukan? Kalau dia muslim, kata Nabi, sibabul muslim kufrun fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela, mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya adalah kekufuran. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Kalimat-kalimat yang keluar dari mulut ini hendaknya kita pikirkan sebelum kita mengucapkannya. Seorang muslim berpikir kemudian baru mengucap. Bukan mengucap terlebih dahulu kemudian baru berpikir. Karena Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Jangan sekali-kali engkau melakukan sesuatu tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu akan kelak akan dipertanggungjawabkan. Akan ditanyakan oleh Allah. Allah juga berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Nabi juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya di sini boleh sebutkan sebuah cerita, lihat bagaimana takutnya ulama salaf. Wa dhukira anna rajulan dakhala 'ala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala faqihul muhaddithin wa muhaddithul fuqaha wa imam ahli sunnah. Ada seseorang yang masuk menjenguk Imam Ahmad, seorang ulama besar, ahli hadis, ahli fiqh, imamnya ahli sunnah wal jamaah. Orang tersebut datang menjenguk Imam Ahmad. Ya, menjenguk orang yang sedang sakit adalah ibadah yang sangat mulia. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa ketika seorang keluar ingin menjenguk saudara muslim yang sedang sakit, bersamanya ada 70 ribu malaikat yang mendoakan kebaikan, ampunan, rahmat untuknya sepanjang hari. Walaupun dia menjenguk di sebagian hari saja. Dan kalau dia menjenguk di malam hari, maka 70 ribu malaikat mendoakan dia sampai masuk waktu subuh. Walaupun dia hanya menjenguk di sebagian waktu dari waktu malam. Nah, orang ini sedang menjenguk Imam Ahmad. Dakhala alaihi wa huwa ya'innu minal wajah. Beliau mendapati Imam Ahmad sedikit merintih karena sakit. Kita tahu ya, Imam Ahmad berapa periode di penjara. Sebagian tulang punggung beliau patah dicambuk oleh penguasa Ma'mun. Kemudian setelah Ma'mun datang Mu'tasim. Setelah itu datang Al-Wathiq Billah, ya. Setelah itu datang Al-Mutawakil. Empat periode khilafah. Di zaman yang tawakil baru beliau dibebaskan. Beliau dipenjara, dicambuk. Sampai-sampai disebutkan, satu kali cambukan yang diberikan kepada beliau, kalau diberikan kepada onta, maka onta yang sedang berdiri akan jatuh tersungkur. Tetapi Imam Ahmad tetap bersabar. Tidak mau memberontak dan tidak memerintahkan masyarakat yang untuk memberontak. Padahal setiap hari ribuan kaum muslimin di depan penjara beliau membawa tinta, membawa pena dan lembaran catatan. Menunggu fatwa Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad menyatakan perang lawan kudeta, maka seluruh kaum muslimin seluruh dunia waktu itu akan mengkudeta dan melengserkan Ma'mun. Yang dia memaksakan akidah bahwa Al-Quran adalah makhluk bukan kalamullah. Ini adalah akidah yang kufur. Tapi Imam Ahmad, beliau mengorbankan pribadi beliau demi menyelamatkan darah yang lain. Karena kalau beliau keluarkan fatwa kudeta, maka terjadi pertumpahan darah dan mereka tidak mampu melawan pemerintah. Ya, akan terjadi pertumpahan darah yang luar biasa. Maka beliau memilih sabar bukan karena penakut, tetapi karena kemaslahatan yang beliau ingin berikan kepada umat ini. Dan beliau tetap bersabar, tidak mengucapkannya. Sebagian ulama yang lain ada yang penggal, sebagian yang lain ada yang bertauriah. Quran makhluk, maksudnya tangannya, sambil mengisyaratkan tauriah supaya selamat dari pedangnya Ma'mun. Imam Ahmad salah satu dari yang bersabar. Baik. Nah, ketika lelaki ini, dia ini ma'ruf dalam kisah Imam Ahmad, dan itu salah satu ya petuah ulama salaf ya dalam hal ini. Ketika beliau sedang merintih karena sakit, maka orang tersebut, muridnya ini, menyatakan, "Ya Aba Abdillah, ta'innu, apakah engkau merintih karena sakit? Sedangkan aku pernah mendengar Taus, Taus seorang ulama salaf. Ya, Taus seorang ulama salaf. Dia seorang budak sahaya, hitam pekat, tetapi majlisnya dihadiri oleh khalifah saat itu. Ya, khalifah di masa itu memahami keutamaan ilmu agama. Sekalipun yang menyampaikan ilmu agama budak sahaya hitam pekat dari Ethiopia, mereka menghadirinya. Naam, ya. Karena mereka tahu keutamaan ilmu dan keutamaan duduk di majlis ilmu agama sekalipun tidak paham, apalagi kalau paham." Kata beliau, kata lelaki ini, "Wahai Imam Ahmad, aku pernah mendengar Taus menyatakan innal malak yaktub hatta aninal mariyah, sesungguhnya malaikat Allah itu akan menulis apa yang keluar dari mulut seorang hamba walaupun rintihan ketika dia sedang sakit." Apa sikap Imam Ahmad kalau kita yang dinasihati seperti itu? Ya, mungkin kita akan membantahnya, ya, mungkin kita akan mengusir dia dari ruang sakit kita, ruang rumah sakit atau ruang kita beristirahat di situ. Imam Ahmad, fa'amsakal Imam Ahmad anil anin, maka seketika itu Imam Ahmad langsung diam, tidak lagi merintih. Padahal sedang merintih, tiba-tiba beliau berhenti. Wa hadza min ta'zim athari salaf 'inda salaf. Dan ini sekaligus memberikan pelajaran kepada kita bagaimana ulama salaf memuliakan athar, ucapan petuah ulama salaf. Taus ulama lebih senior daripada Imam Ahmad dan beliau sebelumnya Imam Ahmad. Padahal kata sebagian ulama, rintihan itu bukanlah sebuah lafaz yang memiliki makna sehingga tidak dicatat oleh malaikat. Karena yang Allah katakan ma yalfidhu min qaulin, dari ucapan. Ucapan itu adalah lafaz yang bermakna yang dapat dipahami, sedangkan rintihan bukan kalimat dan makna dan memiliki makna yang dapat dipahami. Tapi Taus berpendapat rintihan pun dicatat. Maka Imam Ahmad sebenarnya kalau beliau ingin menjawab, bisa saja bahwa rintihan tidak termasuk dalam firman Allah tadi, karena yang Allah katakan lafaz qaul, ucapan, kalimat yang dapat dipahami maknanya. Rintihan bukan kalimat yang keluar. Beliau bisa membantahnya, bisa menjawab, tetapi karena kerendahan hati beliau, beliau memuliakan bagaimana memuliakan asar dan petua ulama salaf, beliau diam dan tidak mau membantah. Ini menunjukkan takutnya mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Hal yang sama Allah sebutkan di dalam surat Al-Infitar ayat ke-9 hingga ke-11. Allah berfirman, "Kalla bal tukadzibuna bid-din," sekali-kali tidak, bahkan kalian mendustakan bid-din. Bid-din dalam bahasa Al-Quran itu memiliki beberapa makna. Yang pertama bermakna al-jaza, balasan. Seperti firman Allah, "Maliki yaumiddin," hari pembalas. Balasan. Terkadang din yang dimaksud adalah al-amal, lakum dinukum waliyadin. Ya, terkadang yang dimaksud dengan ad-din adalah millah, adalah agama yang dianut. Ya, ini tiga kalimat, tiga makna untuk kalimat din. Ya, yang datang di dalam Al-Quran. Allah menyatakan, bahkan kalian telah mendustakan ad-din. Wa inna alaikum lahafidhin, dan sesungguhnya pada kalian ada malaikat-malaikat yang senantiasa menjaga. Kiraman katibin, malaikat-malaikat mulia yang senantiasa menulis. Menuliskan apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian perbuatkan. Ini juga menerangkan kepada kita bahwa seorang muslim, dia tidak perlu khawatir terhadap gangguan syaitan ketika dia berada sendirian atau berada di tempat-tempat dengan bahasa sebagian orang tempat yang angker. Karena 24 jam malaikat tidak pernah meninggalkannya. Malaikat yang mencatat amalan kebaikan dan malaikat yang mencatat amal kejelekan. Bahkan di sana ada malaikat-malaikat yang Allah berikan tugas untuk menjaga binatang-binatang buas yang ada di hutan untuk tidak turun ke darat. Dan binatang-binatang buas yang ada di laut agar tidak naik ke darat. Itu yang Allah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd. Lahum aqibatun yahfazunahum min amrih, yahfazunahum min bayni yadayhi min amrih, yahfazunahum min bi am yahfazunahum min bayni aydihim, yahfazunahum bi amrihim min bayni aydihim. Ya, Allah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd, lahum aqibatun yahfazunahum min amrillah. Di antara penafsiran muaqibat di sini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Jauzi dalam tafsirnya Zadul Masir, di sana ada beberapa penafsiran tentang kalimat al-muaqibat. Di antaranya adalah malaikat-malaikat yang Allah berikan tugas untuk menjaga gunung, hutan dan laut agar binatang buas yang ada di dua alam ini tidak turun menerkam dan memangsa manusia yang ada di darat. Kalau kita pikir secara akal sehat, kok bisa kita hidup di kota sekarang aman-aman saja kan? Padahal kita hidup dikelilingi oleh hutan dan laut. Di dalam hutan ada harimau, ada ular, ada singa, dan berbagai binatang buas. Tidak pernah turun ke Banda Aceh kan? Pernah penduduk Banda Aceh diserang oleh harimau dan singa? Apakah karena harimau takut kepada manusia? Enggak, bahkan manusia makanan dia. Apakah takut karena cahaya lampu? Sungguh tidak. Demikian juga ikan-ikan yang ada di laut. Kalau kita pikirkan, enggak sanggup kita pikir. Para nelayan dengan bot-bot kecil pulang dalam keadaan aman dan selamat, pada dalam laut ada ikan hiu yang besarnya luar biasa, yang buasnya luar biasa. Di laut juga ada ular yang begitu besar dan berbagai hewan-hewan buas. Kalau bukan karena Allah yang menjaga kita, sungguh tidak akan ada yang mampu menjaga kita. Di sana ada malaikat-malaikat yang Allah berikan tugas khusus untuk menjaga kita. Makanya dalam banyak ayat Allah menyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, sungguh kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalum kafar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kekufuran dan kezaliman. Kita merasa sombong dengan kekuatan kita. Ya, dengan jabatan kita, kekuatan kita, merasa kuat, ya, merasa bersikap sombong seakan-akan bukan Allah yang menjaga kita. Sehebat-hebatnya manusia, sekuat-kuatnya otot kita, siapa yang mampu melawan gajah? Manusia terkuat, ada yang mampu melawan gajah? Manusia terkuat, ada yang mampu bertarung dengan singa dan harimau? Manusia terkuat, mampu, ada yang mampu bertarung dengan ikan hiu? Bertarung dengan ular, anaconda dan yang semisalnya? Sungguh tidak ada yang mampu. Tetapi kita hidup aman saja. Aman-aman saja di bumi Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Allah yang menjaga kita melalui malaikat-malaikat yang ia perintahkan, yang Allah sebutkan dengan muaqibat tadi dalam surat Ar-Ra'd. Maka tidak ada yang perlu kita sombongkan. Andai kata Allah perintahkan malaikat tersebut untuk menurunkan dan membiarkan beberapa hewan yang turun, maka kita semua dalam waktu yang sangat pendek akan dimangsa oleh seluruh hewan-hewan yang buas yang ada di dalam hutan dan yang ada di dalam laut. Maka disebutkan oleh para ulama, tidaklah ada hewan-hewan buas yang turun, melainkan karena malaikat-malaikat tersebut diberikan izin oleh Allah untuk melepaskan mereka. Dan juga di antara petunjuk yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita menerapkannya adalah memperbanyak zikir. Ketika kita mampir di sebuah tempat, turun di sebuah tempat, zikir yang berbunyi man nazala manzilan faqal ma'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yartahil. Barang siapa yang turun mampir di sebuah tempat lantas dia membaca doa a'udzu bi kalimatillahi tammah aku memohon perlindungan kepada Allah dengan kalimat-kalimat-Nya yang sempurna dari segala kejelekan yang telah Ia ciptakan, lam yadhurruhu syai'un hatta yartahil, maka tidak akan ada sesuatu yang membahayakannya sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Ya, sehingga kita enggak perlu was-was, enggak perlu khawatir, enggak perlu minta izin kepada tempat penjaga, ya, kepada penjaga tempat tersebut. Sebagian orang, ya, sudah dia hamba Allah, buat syirik lagi, lupa sama Allah lagi. Naik ke gunung, ya, buat dulu simbol-simbol kesyirikan, ya, yang menunjukkan memohon perlindungan kepada makhluk. Apakah yang diistilahkan dengan penjaga tempat tersebut dan seterusnya. Ya akhi, yang menciptakan tempat tersebut adalah Allah. Di situ berkeliaran malaikat-malaikat Allah yang akan menjaga kita. 24 jam di sebelah kanan dan di sebelah kiri kita ada malaikat. Apa yang kita khawatirkan? Ya. Apakah kita meyakini syaitan lebih kuat dari malaikat? Bukankah malaikat lebih kuat daripada syaitan? Kenapa kita mengkhawatirkan penjagaan Allah Jalla wa'ala? Dan Allah innama amru idha arada li syai'in an yaqula lahu kun fayakun. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allah sebaik-baik penjaga dan Dia adalah zat yang paling rahmat. Kalau kita pikirkan bagaimana Nabi Yunus alaihi salam ketika dilemparkan ke laut oleh penumpang perahu beliau, karena mereka mengundi salah satu dari mereka harus turun dan mengalah, kalau enggak semuanya akan mati. Fasahama fakana minal mudhadhin, maka dibuatlah undian. Begitu ditarik undian yang keluar nama Nabi Yusuf, Nabi Yunus, maka beliau pun turun ke laut. Setelah itu apa yang terjadi ya jemaah? Dimakan oleh faltaqamul hut, kata Allah. Langsung diterkam oleh hut, ikan hiu. Hut bisa diartikan ikan hiu. Diterkam oleh ikan hiu. Allah sebutkan di dalamnya sekian tahun au yazidun. Sekian tahun dalam itu. Tapi masih selamat. Ya, apa doanya Nabi Yunus? Allahu la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhur. Maka kami pun langsung mengabulkan permohonan ya Yunus. Kami pun hilangkan kesempitan yang sedang menimpanya. Segala dan doa itu tidak ada. Tidak ada kerugian sedikit pun dibalik doa. Nabi menyebutkan, tidaklah ada seorang muslim, seorang muslimah berdoa, melainkan dia mendapatkan, pasti mendapatkan satu dari tiga hal. Yang pertama, an yustajabu lahu. Allah kabulkan doanya. Yang kedua, an yadfa'ahu min su'in mithlih. Allah tidak kabulkan permohonannya, tetapi Allah menggantikan dengan Allah menyelamatkan dia dari suatu kejelekan yang akan menimpanya. Yang ketiga, an yadzakhira lahu yaumal qiyamah. Allah simpan permohonan dia tersebut, Allah berikan nantinya di hari kiamat, di saat dia lebih membutuhkannya. Di samping itu, doa adalah ibadah. Semakin sering kita berdoa, maka semakin meningkat ubudiyah kita dan semakin mulia di sisi Allah. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa adalah ibadah. وقال ربكم ادعوني استجب لكم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم. Berikut ini, dan di antara mereka ada yang diberikan tugas oleh Allah Jalla wa Ala bisyahah. Tugasnya khusus untuk keliling bumi, keliling dunia, mencari halaqah-halaqah ilmu, halaqah-halaqah zikir, tentunya zikir yang tidak bid'ah. Ya. Dan Imam Ibn Katsir menyebutkan, afdalu majalisu zikir adalah majlis ilmu. Adalah majlis ilmu. Apabila mereka mendapatinya, maka mereka langsung duduk di majlis tersebut. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di antara malaikat ada yang diberikan tugas untuk mencabut nyawa manusia. Ada yang diberikan tugas untuk bertanya kepada mayat di dalam kuburannya, yang disebut dengan mungkar dan nakir. Ada pula malaikat-malaikat yang khusus memberikan berita gembira kepada seorang muslim dan muslimah yang istiqamah di atas agamanya menjelang wafatnya. Allah berfirman, innal ladhina qalu rabbuna allahu thumma istaqamu tatanazzalu alihimul malaikatu an la takhafu wa la tahzanu wa abishiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya mereka orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah. Mereka menyembah Allah, taat kepada Allah, mengikuti agamanya. Lantas mereka istiqamah di atasnya. Berpegang teguh di atas agama Allah. Maka ketika mereka meninggal, Ketika mereka ini diwafatkan oleh malaikat-malaikat maut, turun malaikat-malaikat kepadanya menyatakan, Allah takhafu, jangan khawatir. Maksudnya, kata ulama tafsir, jangan khawatir terhadap apa yang akan engkau hadapi setelah kematian. Wala tahzanu, dan tidak usah engkau bersedih. Artinya tidak perlu engkau sedihkan anak istrimu, keluargamu. Allah yang akan menjaga mereka. Ini maknanya. Wala tahzanu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kalian dengan syurga yang Allah janjikan kepada kalian. Ini berita gembira kepada orang-orang istiqamah. Jadi yang perlu kita khawatirkan adalah kalau kita mati dalam keadaan tidak istiqamah. Orang yang mati dalam keadaan istiqamah, dia tidak akan sedih ketika melihat anak istrinya yang akan berpisah dari mereka. Karena malaikat menyatakan kamu tidak perlu takut terhadap apa yang akan engkau hadapi setelah ini. Dan kamu tidak perlu bersedih terhadap apa yang telah engkau tinggalkan dari anak istrimu. Diberikan berita gembira tersebut. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah engkau dengan syurga yang dijanjikan kepada kalian. Nah, taib ini menunjukkan pentingnya dan keutamaan istiqamah di atas agama Allah. Dan ada pula di antara malaikat yang diberikan tugas khusus untuk menyampaikan salam kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin di dalam syurga. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 dan 24, Allah berfirman, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, bahwa malaikat-malaikat Allah masuk kepada mereka dari seluruh pintu. Salamun 'alaikum bima sabartum, salam untuk kalian karena kesabaran kalian. Ada pula di antara mereka yang tugasnya hanya beribadah kepada Allah di malam hari, di siang hari dan malam hari. Ya, tidak pernah berhenti sedetik pun, tugasnya ibadah saja. Di sebagian malaikat, sebagaimana yang Allah firmankan, yusabbihuna al-laila wan nahara la yaftarun, surat Al-Anbiya ayat 20. Mereka senantiasa bertasbih kepada Allah di malam hari, di siang hari, tidak pernah lemah, tidak pernah futur, tidak pernah turun semangatnya. Ini mereka, malaikat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, juga oleh Al-Imam Ibn Majah, Nabi menyatakan, "Attatis sama'a wa haqqala anta." Sesungguhnya langit pernah merintih. Ini berita dari Nabi yang harus kita imani, sekalipun kita belum pernah mendengar rintihan langit seperti apa. Tetapi Nabi yang memberitakannya, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi berbicara dengan wahyu dari Allah. Langit pernah merintih dan sungguh pantas baginya untuk merintih, kata Nabi SAW. Kenapa? Nabi menyatakan, "Ma min mawdhi' arba'i asabi'in minha illa wa fihi malakun qa'imun lillahi aw raki'un aw sajidun." Karena di langit sana tidak ada jarak sejauh 4 jari jemari, melainkan di situ ada malaikat yang sedang qa'im, yang sedang rukuk, yang sedang sujud beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Berarti jumlah malaikat, subhanallah, tidak ada yang mampu menghitungnya. Ada pula di antara mereka yang Allah berikan tugas untuk masuk ke dalam Baitul Ma'mur. Setiap harinya 70 ribu sampai hari kiamat, yang telah masuk tidak kembali lagi ke situ. Coba bayangkan, setiap harinya 70 ribu sampai hari kiamat itu terjadi. Dan yang telah masuk tidak akan masuk lagi. Berarti jumlah yang luar biasa. Luar biasa. Maka wasyik bisyik yudhkar. Istilah wasyik bisyik yudhkar ini sebuah pembahasan yang tidak dibahas, disebutkan karena ada kesinkronan. Ya, wasyik bisyik yudhkar, agar kita semakin nyaman dan mantap dengan mantap dengan keistiqamahan. Di dalam sebuah hadis, ingat ya tadi jumlah malaikat yang kondisi malaikat yang Allah, yang Nabi sebutkan di langit tadi. Sebanyak jari, tidak ada jarak sejauh 4 jari jemari kecuali di situ ada malaikat yang selalu sedang rukuk, sedang sujud dan sedang berdiri. Dan jumlah mereka yang tidak ada yang mampu menghitungnya kecuali Allah, yang setiap harinya masuk ke dalam Baitul Ma'mur 70 ribu sampai hari kiamat berulang kali. Ya, setiap hari terjadi, dan yang telah masuk tidak akan kembali lagi. Berarti jumlah yang luar biasa. Nah, Nabi menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Inna Allah idza ahabba ahadan 'abdan nada Jibril fa qala ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbah." Fa yuhibbuhu Jibril fa nada Jibril fi ahli as-sama' inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fa ahabbahu ahli as-sama' thumma yuwadd'u lahu al-qabulu fil ard. Wa inna Allah idza abghadha 'abdan nada Jibril fa qala ya Jibril inni ubghidhu fulanan fa abghidhu. fayubghidhu Jibril, thumma nada Jibril fi ahli sama faqala inna Allah yubghidhu fulanan fabghidhu fabghadhahu ahli sama thumma tuwdha'u lahu al-baghdha'u fil ardh. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, dan Allah tidaklah mencintai orang-orang yang melakukan kesyirikan, ya, dan Allah tidak mencintai kebidaan dan kemaksiatan. Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil malaikat Jibril, malaikat yang muta'in summa amin, malaikat yang paling mulia. Sesungguhnya aku wahai Jibril telah mencintai hamba ini, cintailah oleh Muhammad tersebut. Jibril pun mencintai hamba tersebut. Kemudian Jibril memanggil seluruh penduduk langit. Tadi Nabi sebutkan di langit berapa? Tidaklah ada jarak 4 jari jemari kecuali di situ ada malaikat yang sedang sujud, yang sedang ruku, yang sedang berdiri beribadah. Dan kita tahu langit memiliki 7 lapis langit. Kemudian Jibril memanggil seluruh penduduk langit, menyatakan sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah oleh kalian. Maka seluruh penduduk langit mencintai hamba tersebut, dan Allah menjadikan bumi menerima dia. Tidak ada yang mengusirnya kecuali orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Dan begitu pula sebaliknya, kata Nabi. Jika Allah murka kepada seorang hamba, Allah memanggil Jibril, menyatakan wahai Jibril, aku telah benci dan murka kepada si fulan, murkailah olehmu fulan tersebut. Jibril pun memurkainya, dan kemudian Jibril memanggil seluruh penduduk langit. Sesungguhnya Allah telah murka kepada seorang kepada fulan, murkailah oleh kalian, maka seluruh penduduk langit murka kepada. Nah, dari ini ya jamaah, kalau kita sudah memahami seperti ini, apakah kita akan lebih memilih kecintaan manusia daripada kecintaan Allah? Apakah kita lebih memilih popularitas di tengah-tengah manusia di bumi sekalipun kita tidak dikenal di langit sana? Betapa sering kita meninggalkan cinta Allah karena cinta manusia. Tahu itu bidah, hana mangat, kayundang. Tahu itu perbuatan bidah, hana mangat, tidro tetadupinan. Hana mangat. Akhirnya pada hari kiamat dia ketika ingin masuk ke dalam telaga Nabi, Nabi halangi. Nabi berkata, ya Allah, dia umatku. Maka Allah jawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da, kamu tidak tahu dia telah membanyak memperbarui dan mengubah-ubah isi agamamu. Tahu itu maksiat, hana mangat, tetap saja dia lakukan. Kenapa? Demi memperoleh, menggapai popularitas, pujian, sanjungan, cintaan manusia. Apakah cinta Allah tidak cukup untuk kita? Yang jika Allah mencintai kita, seluruh malaikat yang ada di langit, yang ada di bumi mencintai kita. Subhanallah. Maka mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam yang berbahagia ini dari pembahasan iman kepada malaikat, yang insyaallah taala kita lanjutkan kembali pada pertemuan mendatang, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.